ditambah nikmati sapa sing tansah bakal nampa siksa, besok bakal nampa siksa. Ditambah nikmate sapa sing tansah sulaya, besok bakal nampa siksa. Sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate, sapa sing tansah sulaya, besok bakal nampa siksa, besok bakal nampa.